kita tak bertemu, takkan ada rasa ini. Satukan dua hati berbeda, pastinya tak mudah. Ku tahu ku bukan yang pertama, tapi mungkin yang jalani.